Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum memasuki materi, insyaallah ta'ala di kesempatan hari ini setelah kajian akan ada pembagian majalah. Insyaallah akan ada pembagian majalah dengan tema tolak bencana dengan bertakwa. Kita tahu bahwa semakin hari berbagai musibah terjadi. Yang terbaru adalah kejadian di Ambon, gempa yang terjadi di Ambon. Dan sampai hari-hari ini, kemarin, terus setiap hari, siang, malam, pagi, sore, selalu bermunculan gempa-gempa susulan meskipun dengan skala kecil. Tetapi skala kecil itu biasanya secara umum tetap memunculkan trauma ketika sudah ada sedikit getaran, goncangan, trauma yang lumayan. Bukan hanya anak-anak kecil, orang dewasa pun selalu diliputi oleh trauma. Dan tentu kita sadar bahwa gempa bumi dan yang semisalnya, tsunami, banjir, itu bukan semata-mata fenomena alam. Bukan semata-mata fenomena alam. Akan tetapi semua yang terjadi ini terjadi berdasarkan kehendak takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kehendak takdir Allah. Dan ketika Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan sebuah musibah dan bencana, Allah maha tahu dan maha memiliki hikmah yang besar atas setiap apa yang dia perbuat. Setiap apa yang dia perbuat. Namun mestinya kita berusaha untuk memetik setiap hikmah yang terjadi atau yang ada dalam setiap bencana dan musibah. Di antaranya adalah dengan semakin introspeksi diri, muhasabah, berinabah dan bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, memupuk takwa kepadanya. Dan musibah itu ketika terjadi tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat dosa dan kezaliman saja. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian kepada sebuah fitnah, sebuah ujian, sebuah bencana yang tidak sekedar semata-mata menimpa orang-orang yang berbuat kezaliman secara khusus, tapi dia akan mengenai semua orang, terjadi secara merata. Dan ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala amat keras siksaannya. Sebagaimana pula ketika sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anuhlaku wa fina salihun, apa kita akan dibinasakan ya Rasulullah, padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang saleh? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza kathural khabath, kalau sudah banyak terjadi kejelekan, keburukan, dosa, maksiat, ia akan tetap terjadi meskipun banyak orang-orang saleh di tengah-tengah mereka. Meskipun pada akhirnya nanti ketika Allah tabaraka wa ta'ala membangkitkan kita, Allah akan memisahkan dan memilah siapa yang zalim, siapa yang saleh. Mereka akan dipisahkan sesuai dengan niat-niat mereka. Sebagaimana pula barakallahu fikum, di antara salah satu sebab besar datangnya bencana adalah ketika terjadi berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan, tidak adanya upaya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak ada upaya saling menegur, saling memberi nasihat. Dan sungguh sangat disayangkan ketika ada sebagian saudara yang peduli kepada saudaranya, yang sayang kepada dia, menasihatinya, menegurnya, mengingatkannya, justru terkadang menjadi sebab permusuhan. Dianggap tidak toleran, dianggap ekstrim, keras. Ya subhanallah. Apakah yang dimaksud dengan toleransi dan kelembutan adalah membiarkan kemaksiatan terjadi? La haula wa la quwwata illa billah. Maka kondisi seperti ini sebagaimana kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an, atau dalam hadis Hudzaifah, Allah tabaraka wa ta'ala ketika sudah tidak ada upaya amar ma'ruf dan nahi mungkar akan mendatangkan musibah secara merata. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah mendatangkan musibah itu secara merata, lalu kalian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepadanya agar Allah menyingkap musibah yang terjadi, maka Allah tidak mengabulkan doa-doa kalian. Iyadzan billah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keadaan yang demikian. Akan tetapi ma'asyiral muslimina rahimakumullah, ketahuilah bahwa sebagaimana digambarkan al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kaum mukminin atau di dunia ini ada tiga sungai besar. Yang besar dalam, yang akan mensucikan kita di dunia. Kalau sudah tidak bisa disucikan dengan tiga hal ini, maka dia akan disucikan dengan yang keempat, yaitu neraka jahim. Yang pertama, sungai taubatan nasuha. Kita melakukan pelanggaran, perbuatan dosa, akan bisa dibersihkan dan disucikan dosa-dosa itu dan kotoran-kotoran itu dengan sungai taubatan nasuha, mandi padanya. Yang kedua, amal-amal saleh. Amal-amal saleh. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Setiap amal saleh akan menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikutilah setiap perbuatan jelek dengan kebaikan, ia akan menghapusnya. Terjatuh dalam dosa, bersegera melakukan kebaikan. Berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala ampunan. Lianna Allah ghafurur rahim. Ada seorang bertanya kepada Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kalau aku terjatuh dalam dosa, apa yang aku lakukan? Taubat kepada Allah. Aku terjatuh berikutnya dalam dosa, apa yang aku lakukan? Taubat kepada Allah. Terus demikian. Terus sampai kapan taubat? Sampai syaitan bersedih. Sampai syaitan bersedih. Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perbanyak amal saleh. Jangan kemudian berpikir bahwa saya sudah kadung terjatuh dalam dosa, mungkin tidak ada ampunan bagi saya. La ilaha illallah. Betapa buruknya anggapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memiliki dosa sebanyak buih di lautan. Beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan ampuni semua dosa itu. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Justru perasaan yang muncul seperti ini, dosa saya sudah terlalu banyak, engkau telah berburuk sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak akan mungkin diampuni dosa-dosa saya. Maka bisa jadi Allah memberikannya kepadamu sesuai dengan sangkaanmu kepada Allah Azza wa Jal. Kalau seorang hamba berbaik sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah telah menyatakan dalam hadis Qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku berada pada prasangka hambaku kepadaku. Kemudian yang ketiga, sungai besar yang ketiga adalah musibah, bencana dan ujian. Berbagai macam bencana dan musibah itu, barakallahu fikum, hamba-hamba yang memiliki hati, yang masih punya setitik iman, ia akan menjadikannya sebagai pelajaran. Bahwa ternyata Allah tabaraka wa ta'ala zat yang maha besar. Allah itu zat yang maha kuasa lagi maha perkasa. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menghendaki sesuatu, tidak ada siapapun yang bisa menghalanginya. Dan menunjukkan bahwa dia benar-benar lemah di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada apapun yang bisa dia banggakan di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk menghadapi hukuman dan bencana dari Allah. Apapun dan siapapun dia. Tidak hartanya, tidak tartanya, tahtanya, tidak kehormatannya, tidak pengikutnya, dan siapapun. Maka demikian ini akan menjadikan seorang hamba untuk banyak bertaubat, berinabah kepada Allah, kembali, bersimpuh di hadapannya. Namun, kita pun tetap berusaha membangun prasangka kepada Allah. Kalaupun kita merasa sudah berusaha saleh, saya juga peduli dengan orang lain, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, memberi nasihat, tapi kok masih terjadi bencana? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila mencintai satu kaum, Allah akan memberi ujian kepada mereka. Dan ujian ini, barakallahu fikum, berfungsi sebagai kafarah. tidaklah menimpa seorang mukmin, seorang muslim. Rasa sedih, sakit, gundah gulana, berbagai macam ujian dan gangguan, sampai pun duri yang menusuknya, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala menjadikannya sebagai kafarah dan penebus bagi dosa-dosanya. Ada seorang hamba, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang di dunia tidak pernah lengang dari yang namanya ujian dan musibah. Tentunya ujian itu dihadapi dengan penuh kesabaran. Tidak menampakkan dalam dirinya, pada lisannya, pada gerakan dan tindakannya, sesuatu yang menunjukkan ketidaksabaran, apalagi hatinya. Seorang hamba yang di dunia tidak pernah lengang dari yang namanya ujian, ujian, ujian. Sampai pada akhirnya dia sudah tidak memiliki dosa, padahal dia masih berjalan di atas permukaan bumi. Kenapa? Ujian-ujian yang menimpanya, musibah-musibah yang terjadi kepadanya, Allah jadikan sebagai kafarah dan penebus bagi dosa-dosanya. Ikhwan fiddin ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebagian ulama yang mempermisalkan tentang atau dengan seorang anak, kalau ibunya marah kepadanya, lalu anak itu duduk bersimpuh di depan pintu, menangis, merengek-rengek kepada orang tuanya, minta dikasihani, orang tua mana yang tidak akan kasihan untuk memaafkannya, untuk menyayanginya? Kita tahu dan sadar bahwa kita adalah hamba yang lemah, hamba yang selalu lalai dan selalu lupa. Ya, memang Nabi katakan kullu bani adamin khata', semua bani Adam selalu terjatuh dalam kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, namun sebaik-baik orang yang selalu salah adalah orang yang juga selalu mau bertaubat kepada Allah. Kalau seandainya kita selalu bersimpuh di hadapannya, menangis dan merengek-rengek kepadanya, meminta dikasihani, menangis mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lebih senang terhadap seorang hamba yang bertaubat, memohon ampunan kepadanya, dibandingkan kesenangan seorang hamba yang dia berjalan di tengah padang pasir yang luas, membawa kendaraannya bersama dengan bekal makan dan minumnya. Lantas tiba-tiba bekalnya ini dari makan dan minumnya pergi, terbawa hilang bersama dengan kendaraannya, tidak tahu entah kemana. Dia seorang diri di tengah padang pasir yang luas, berteduh di bawah sebuah pohon, yang ada dalam benaknya cuma mati, mati, mati. Tidak ada pilihan yang kedua, tidak ada kemungkinan yang kedua mungkin selamat. Sulit sudah rasanya, tidak ada orang, tidak ada makanan yang bisa dimakan, tidak ada minuman yang bisa diminum, tidak ada kendaraan yang bisa membuat dia pergi dari tempat itu. Ternyata dengan tiba-tiba, tanpa sadar, kendaraannya telah ada di sampingnya, lengkap masih dengan bahan makanan dan minumannya. Lantas kemudian dia menyatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah, salah ngomong, karena begitu gembiranya dia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira lagi dengan taubat dan permohonan ampunan hambanya kepadanya ketika dia mau bersimpuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwan fiddin azzakumullah, ini barangkali sekedar muqaddimah, sehingga yang nantinya kita baca kita resapi, kita dalami, memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tabaraka wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita baca. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan ini insyaallah sedikit saja. Kemudian di antara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafat dalam penggalan khutbah beliau, di mana Rasulullah menyatakan walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kaum wanita itu memiliki hak yang harus mereka dapatkan sebagai kewajiban dari kalian wahai para suami, yaitu memberi rizki dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Rizki dan pakaian yang kita berikan kepada keluarga dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Satu ma'ruf ini mencakup dua hal. Ma'ruf syar'an dan ma'ruf urfan. Ma'ruf secara syar'i, berilah pakaian kepada istri-istri kita dari pakaian-pakaian yang syar'i. Jangan kemudian kita berikan mereka pakaian-pakaian yang membuka aurat, yang menampakkan bentuk tubuhnya, yang dengannya mereka bertabarruj, berdandan, bersolek ala ahlul jahiliyah. Apa kita tidak punya kecemburuan ketika kecantikannya dinikmati oleh semua orang? Kita suaminya cuma satu, yang di luar 500 orang, ya kalah banyak kita. Maka istri itu dirawat, dijaga dengan baik, diberi pakaian yang menutupi kemolekan dan keindahan tubuhnya. Jangan gratiskan kepada orang-orang fasik. Nah, ini ma'ruf syar'an. Demikian pula ma'ruf urfan, memberi makan, memberi pakaian, tempat tinggal. Dilihat kondisi yang ada di masyarakat, kehidupan sosial yang ada, kira-kira santunan atau barakallahu fikum belanja atau uang belanja yang diberikan dengan nominal sekian mencukupi tidak kira-kira ya? Satu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Kalau di sebuah daerah mungkin 500 ribu satu bulan cukup. Tapi pada sebagian daerah 2 juta alhamdulillah ngepas. Alhamdulillah ngepas. Tapi jangan dijandingkan, dijadikan perbandingan di tempat lain. Lo di sana lo cuma 500, kamu 1 juta setengah. Enggak syukur. Ana bukan tidak syukur. Ana di rumah setiap hari sama anak-anak sudah sabar 1 tahun bersama antum, makanya tahu tempe antum mintanya kebuli terus. Nah, dianya minta naam yang masya Allah, tanya gule ya. Anak dan istrinya suruh sabar makan tahu tempe, ini memang murah. Kalau tahu tempe semua insya Allah cukup 1,5 juta. Apalagi sesekali 3 hari berturut-turut kerupuk saja dengan garam, cukup insya Allah. Nah, maka ma'ruf ini syar'an dan urfan. Ini kewajiban yang harus dilakukan setiap suami. Jangan kemudian istri yang dibebani untuk mencari nafkah. Jangan. Dan biasanya kalau suami naam kemudian kondisinya terbalik, istrinya boleh mungkin dia punya usaha, naam punya alat jahit di rumah, jalan masya Allah lancar, jual beli segala macamnya, suaminya tidak seberapa. Biasanya kondisi seperti ini yang dikatakan ini kalah strategi. Itu akan memberikan pengaruh. Akan mulai masuk daftar catatan satu persatu para suami yang takut kepada istrinya. Suami-suami takut, takut istri. Tapi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia takwa kepada para istri kita. Meskipun terkadang barakallahu fikum mungkin kondisi tertentu suami belum Allah tunjukkan na'am suatu usaha yang bisa memberi nilai lebih kepada istrinya. Tentu masing-masing berusaha na'am untuk mendapatkan rezeki sesuai dengan batas kemampuannya, yang penting halal barakah insyaallah taala. Wallahu ta'ala alam isab. InsyaAllah mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.